Umi izin nyanyi lagu Madura Bunda. Siap ya? Tak nyaman. Sebentar, siap-siap buat abah-abahku semuanya. Omku tak nyaman. Nyaman apa kira-kira? Andi bini dua. Cak Nopi siap, Cak Nopi ya. Tak nyaman omku tak nyaman. Andi bini dua. Maaf bosan. Sebentar Cak Nopi ya. Aduh, kayaknya Dinda ini lebih agresif bapak-bapaknya ya Bu ya. Gimana kalau Dinda yang duduk mereka yang joget? Jadi Dinda sambil nerima sawiran gitu ya. Enak Pak ya. Cak Nopi, kasih dikit Bang. Tak nyaman omku, tak nyaman. Di sini, tim yang dekat, kau yang you. gak nyaman. Ongku, coba babe, nyanyi babe. Sakalangkong.